cerdik selalu bertindak berdasarkan pengetahuan dan terus menambahnya di kehidupan. Tapi orang bebal selalu menjadi bodoh, tak mau mendengarkan kata, hanya yakin dengan apa yang dipahaminya. Menutup telinga membuat ia menjadi sangat tidak menyenangkan di perjalanan kehidupan. Jadilah cerdik supaya Anda berpengetahuan. Jangan bebal karena hanya berbuahkan kebodohan. Tentukan sikap dalam kehidupan. Kalau memang mau menjadi orang berpengetahuan, bersikaplah cerdik dengan bijak menempatkan diri. Belajar mendengarkan dalam tiap diskusi. Orang bebal sudah salah pun ia tetap bertahan, malah coba membalik keadaan dengan cara lari dari inti persoalan. Orang bebal tertangkap tangan pun masih menghindar, seakan-akan orang di sekitarnya tak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu sebab orang bebal tampak menjadi sangat bodoh, tapi tak pernah punya kekuatan untuk menyadari. Betapa menyedihkannya orang seperti ini. Semoga itu bukan Anda. Karena jadi orang bebal yang amat sangat bodoh menjengkelkan rasanya. Dimanapun dia ada, orang akan menghindarnya. Tapi yang cerdik, ia selalu diundang untuk berkumpul bersama. Karena dari dia, orang bisa mendengar dan belajar, terinspirasi untuk nilai-nilai hidup ini. Semakin hari, semakin berpengetahuan. Orang cerdik memang sangat menyenangkan. Semoga Anda tidak bodoh.